Makanya Mokhtar Ngabalin bilang, kamu Rocky Gerung, kita kamu tidak bersyukur ini demokrasi yang begini baik. Wow. Orang akan anggap saya menghina presiden. Tapi juga pemerintah tidak percaya pada rakyat. Kalau Anda bikin ditangkap polisi misalnya di jalan raya, dia akan tanya SIM-nya mana? Saya kasih tahu nih SIM-nya. KTP-nya mana? Loh, Pak polisi tahu nggak? SIM itu dibuat atas dasar KTP. Dia sendiri nggak percaya SIM itu. Jadi negara tidak percaya pada produknya sendiri. Dan bilang, pemerintah telah bekerja keras untuk memakmurkan rakyat. Headline pertama. Headline kedua, orang miskin bertambah, kata BPS. Yang mana yang hoax? Gak mungkin dua-duanya benar. Kalau dia bilang saya IQ-nya 50, saya bilang kalian IQ-nya 200. Digabung satu kolam. Jokowi sendiri bilang, bahkan yang dia tanda tangani tidak dia baca itu. Itu soal yang sangat sederhana, dua kalimat Jokowi, diam-diam itu bagi-bagi sertifikat, itu juga politis. Saya kira memang saya sering menyesatkan, tapi saya membuat orang tersesat di jalan yang benar. Kalau saya lihat dalam dua hari terakhir ini, jelas psikologi Bapak Presiden Republik Indonesia. Ini yang bikin kacau. Makanya Mokhtar Ngabalin bilang, kamu Rocky Gerung, kita kamu tidak bersyukur ini demokrasi yang begini baik. Wah, saya malu sekali ngaku dokter, dipermalukan oleh Dokter Randus. Rocky Gerung itu saudara, aduh, saudara saya dari Manado itu. Itu orang gila waktu dilawan itu. IQ-nya sudah enggak di atas 200 itu. Agamanya kafir tapi hatinya Islam. Agamanya kafir, otaknya Islam. Nah ini. Daripada kita percaya orang yang mengaku Islam tapi otaknya kafir. Lawan itu Ustaz, lawan. Al-Quran bilang lawan. Nabi kita Muhammad disuruh oleh Allah, lawan. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannamu wa bi'sal masir. Tantang, lawan, wahai Muhammad, wahai Nabi, perangilah orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Berarti siapa yang munafik itu? Bukan orang kafir. Orang kafir jelas, jelas, kalau kafir jelas menentang, tidak menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Ada yang menyebut orang kafir munafik, enggak salah ibu bapak. Yang munafik itu adalah orang yang sudah Islam pura-pura tidak tahu. Nah itu yang kelompok-kelompok sudah tahu-tahu penista agama mereka temani. Jangan sebut nama pak, kena delik sekarang.